Roma, hondonga 10 mesa. Dadi, della kupeku tanam temo. Natumpu pala ungka puang ala tala to Israel, indo diwaam yolona ummakna, manasa anatai. Akamala hitia umpala ya penawa, kau duka mesa to Israel piampuan na Abraham to butuilan nak mai pesunna Benyamin. Tak sia lam tibe baba ummakna puang ala taala indo to inana pilei mengkalo dio mai. Manasa anamuisamnya indo tisuha ilam batakada dewata dio na Nabi Elia, usalla solana to Israel diolona puang ala taala nawa. Oh dewata, petua inde mai hupa tau, buda punalan nabi muna patei, anna buda toi onyan pehumala sammatin olo muna taleam. Angga mak mesa-mesa manu diolom, sapo na piasian duka lalan nalana pateya. Sapo aka pentimbak na puang ala taala lako Nabi Elia, nawa. Tak kuangga mesa, akadem pipitu sakbu tau, tonta manonton di oloku, anna tak pide mui podola pisami umpenombai Baal. Indo puha dadi wattuna Nabi Elia, susin toduka dadi temo. Aka temo, sedik tamo ka asami to Yahudi matappa, sapo desiapi to matappa, akana pilei puang ala ta'ala kahana pak kamasena. Puang ala ta'ala umpilei to Israel kahana pak kamasena, taya kahana pak pogosanna to Israel. Aka maka tiala pak pogosanna hupa tau, nasuhul lana pilei puang ala ta'ala, ya tak tiala mala disangai pak kamase, indo pampilin na puang ala ta'ala. Dadi, yanto anna budan to Israel ta'ul lambi indo, melok lana pomalolo puang ala ta'ala, aka pak palakuang kalena nahan nuam. Anggas sana kanaka, toin na puha na pilei puang ala ta'ala ulambi i, anna suliwanna ya to'o, nalawayasang kamakah hasam penawanna. Aka ina denti suha ilambat takada dewa tanawa. Mak kale puang ala ta'ala umpumaku hiwo-hiwi pikihanna, anna nabutai mata diadakna, lambi tak paita, napabinga talinga diadakna, lambi tak pahingi, sule lako temo. Den toi duka natulak to mahaja Daud nawa. Kupelawan nama lain do hame-hamena, lamenda ditolombunna, anna tenda lendukna, lambik nahonosan anna mendadi balak nagap kadakena. Pabutai mata diadakna, anna malai tak muita lalam malolo, anna pausui bawaan, anna mala bungku. Yala susiliung kaya inggan na to Yahudi? Manasa natai la susiliu. Sapok puha umpogau dosa, nasuhun nindo kasalamasan na palulako duka tayan na to Yahudi puang ala ta'ala, anna mala kendek kakembuhan na lako tayan na to Yahudi, nasuhum melok polek matappa. Dadi, indo paduka umpogau kasalaan to Yahudi sola mokon tuhu ipa elok na puang ala ta'ala, nasuhun lulako tayan na to Yahudi pak tambakna, ya senga untia kasalena pak tambakna puang ala ta'ala lako hupatau kemeng katobai to Yahudi. Inde tulakku kupalu matim inggan na kuak sola suwungku tayan na to Yahudi. Konto suhona puang ala ta'ala na suwa umbawa kaheba katilalasan lako tayan na to Yahudi. Dadi ilana ya to sihatan na sipato kupak kasalei inde dudungangku. Aka kuua umba kemalai umpa kendek kakembuhan na solaku to Yahudi lako ikuak tayan na kuak to Yahudi umba-umba aka lamala duka ulambi kasalamasam moipodo sabahyammi kemengkatobai. Aka tappana na tumpu pala puang ala ta'ala to Yahudi, ya tibukkam pole lalanna ingganna hupatau ilanin delino anna mala mapiasule kasilombonganna puang ala ta'ala. Ya maka na tahimas sule puang ala ta'ala to Yahudi, ya takdem pada sama pia akalasi hapan tomate tuwos sule. Maka dibeho lako puang ala ta'ala pangkahingi, kalembasanna ingganna buah pengkaha na ampuan nasam puang ala ta'ala. Susin toduka, kena ampuan ni puang ala ta'ala mesa wakak kaju, kalembasanna na ampuan nasa sule lako ingganna takena. To Yahudi dipasih hapan takena kaju saitun pantanam. Indo takena kaju, na poloi lau piha puang ala ta'ala, anna mualai takena kaju saitun tuwa baba, anna na popendek ke ilako, lambi indo take dipadekke lau sik dinduka kamapiaam butu diomai wakak na indo kaju saitun pantanam. Indo take to dipopendekke ikon nak to tayanna to Yahudi diwaam. Sapu iya hia, aka tak kuak lamala umpak bahin ni indo take kaju to dipoloi lau. Aka pahalua Musa ningganna kuak take to di popendekke, tak lai kuak umpande waka, sapo waka ditia lompande kuak. Madomi muaa, aka pia kusanga, dialain nyalawan na kami unnom pembala yongyanna. Awana huwa hitia duka ke muanya. Sapo ia hitia anna diala ilau, aka taai matappa. Annai kuak iko, tuwa matoto unkua ilang kahana kamatappa sammu. Dadi, tak lamala usengkengang kahkaya to, sapo lapahallu hakua ia mengkahea langan puang ala ta'ala. Aka maka na poloilau puang ala ta'ala indotake inna tuwoi lammai kajuya to'o, ya sengau nak tiko to dipasih hapan take dipopendekke ke tak kok matappa. Dadi penawaseya to'o, maaka susikama kahasanna puang ala ta'ala anna maaka susikama piam penawanna. Maka haun tingajo to mehonno tamadosa, sapo tak dem pada sama pia penawa, unting ajo kuak, asalakna, ton taliu kuak manonton tuwoi lampalak pak kamasena. Sapo maka tak kuak mak patem, manasa analan alai kuak duka lao. Anain doya to Yahudi, to dipasih hapan take dipoloi lao, lamala duka napo pendekke sule puang ala ta'ala, kius sosoi kalena, indo tak matappa. Akan apon noika kuasaan puang ala ta'ala, lontahi mai sule. Inganna kwa tebut tudio mai suliwanna to Yahudi, si hapang kwa iko takena kajusai tuntuo dada, tak nakala belak diadakna puang ala ta'ala. Ya malah aku adukakna pependekke lako kajupan tananna, ya senga untialana tahimanna sule puang ala ta'ala, indri natake kajunna batu diwa to Yahudi to puha napoloi lao. Annamane denni, inganna kwa sola suwungku, tak to mapia kita ya musa manappa indo tona pokada ditambim puang ala ta'ala inda diomai. Laku tulasang kuak temo dana melangkak penawa kuak. Indo kada ditambinna susi inde. Buda to Yahudi kahaulu, sapo ia to'o takla susi liu anu anggal lanalaan puang ala ta'ala umpilei tayanna to Yahudi sampe ganna napopendadi umatna. Yetan to pole nange dipasalama ingganna to Israel, umba susi puhati suha ilam batakada dewata nawa. To dilantik lame pasalama labut tudio mai Sion, anna lo sapui inggan na kakadakian na pesubun na Yakub. Anna inden ya pak dan yangku lako pesubun na Yakub, ke watun na laku ampunyasan dosana. Tento mai, umpo balim puang ala ta'ala to Yahudi, hakamokan tahima kaheba katilalasam. Sapu ia to'o mendadi kakehongko samwa iko inggan na kuak sola suwungku tayan na to Yahudi. Muyan na susi, sapu inde to Yahudi, ton taliu na kamasei puang ala ta'ala, haka awanin na umma tona pilei mengkalau dio nene tona ponene. Haka makalu umpilei hupatau puang ala ta'ala, anna tamba untau ia to'o, manasa anna taulana huntu sulindo puhana pogau. Yolona tak kuak manuhu lako puang ala ta'ala. Sapo tento mai, nalambi ungkua pole pak kamasena puang ala ta'ala, kahana tak manuhu to Yahudi. Susin to duka to Yahudi. Tento mai, tak manuhu lako puang ala ta'ala, anna malakua nalambi pak kamasena puang ala ta'ala. Sapo dako ito, lana lambi duka sule pak kamasena puang ala ta'ala, umba susi puha usik dinna. Akan apa baibaba puang ala ta'ala, inganna hupatau na kuasai kamakah hasam penawanna, nasuhun tak manuhu, anna mala denna pak polai puang ala ta'ala umpatanda ampak kamasena laku ingganna hupatau. Tadi tondong kamapian penawanna puang ala ta'ala. Tadi lantung kakiakasanna anna tadi losa kamanahanganna. Tadi lambas sik dalu salunna katuanna anna tadi tekka bak baminanganna lalam pikihanna. Akai lambat takada dewata denti suha nawa. Menang kalamuissa nijona pikihanna dewata, anna menangka lamalam patudui, menangka lade numben aka-aka dewata nasuhul lana tuntuk sule balakna. Aka ingganna-ingganna sia, puang ala ta'ala padadi anna nalimai lambi umpuji puang ala ta'ala. Dipuja na dipak kasalei puang ala ta'ala sule lako salako lakona, awana inna ladiwa.